Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita saling mengingatkan tentang betapa besar nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmatus sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan juga waktu luang. Di masa-masa yang seperti ini, masa kita menghadapi wabah atau ujian hadal marad, penyakit ini yang intasyarat, yang menyebar dan menjadi pemikiran bersama, semua merasakan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyak hal, banyak sisi. Termasuk di antaranya ketaatan kita kepada waliul amr di dalam menghadapi problema bersama ini. Kita berupaya untuk tetap berada di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, taat kepada waliul amr fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Upaya-upaya pemerintah untuk meminimalisir ya akibat dari penyakit ini telah diupayakan ya, dengan upaya vaksinasi ya, dengan upaya selalu mengingatkan protokol kesehatan termasuk di tempat-tempat ibadah. Maka kita penuhi ini ya dengan mengharap pahala Allah Jalla wa Ala. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, juga perlu untuk kita senantiasa kembali kepada waliul yani ulama dalam hal ini, di dalam menghadapi musibah ini. Karena sebagian orang ya mengatasnamakan agama untuk kemudian menentang protokol kesehatan yang diterapkan. Seperti contoh misalnya ya, memberi jarak di dalam sholat. Thayyib, alhamdulillah ahlus sunnah ya, orang yang terdepan di dalam melaksanakan sunnah, merapatkan shaf, bahkan menempelkan mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Ada ahlus sunnah. Taib, di saat manusia tidak mempedulikan ini, bahkan mungkin sebagian orang mengolok-olok sunnah ini, di saat kita melaksanakan sunnah ini dengan penuh harap kepada Allah pahala, kemudian tiba-tiba ada ujian yang kemudian para ulama melihat untuk merenggangkan shaf. Taib, bukan tanpa dalil, bukan tanpa alasan, bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan qawaid syariah ditimbang. Melihat masalih, melihat mafasid. Dan di saat itu orang-orang yang berpenyakit kemudian mengolok-olok ahlus sunnah. Ya. Yang tadinya mereka tidak merapatkan, sekarang mereka merapatkan bahkan ya. Kemudian mengolok-olok ahlus sunnah. Sejak kapan Nabi mengajarkan sholat berjarak seperti itu? Nah sekarang dibalik situasinya, seakan-akan ahlus sunnah ya tidak mengerti sunnah itu, dan diposisikan seakan-akan mencela atau menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita melihat qawaid asy-syariah dan syariat yang mulia ini, bahkan ada saat-saat seorang bisa sholat dengan berlari, seorang bisa sholat dalam keadaan tidur yakni berbaring, dalam keadaan mengangkat senjata ya, dengan mengurangi jumlah rokaat dalam sholat khauf. Ini semuanya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya. Sholat sambil membawa senjata, sambil melihat bagaimana musuh. Ya. Shaf dibagi menjadi dua, bergantian. Jumlah rakaat dikurangi. Bahkan mungkin sholat dalam keadaan berlari, dalam keadaan perang. Apakah kemudian juga mau dikatakan sejak kapan ya sholat seperti itu? Walhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah berupaya untuk senantiasa mengikuti ya bimbingan syariat melalui apa yang difahami oleh para ulama kita ya, melalui nusus yang mereka pelajari Alkitab was sunnah. Naam, demikian pula yang kemudian diputuskan oleh lajnah daimah tentang sholat yang dilakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Alhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah ya, terus berusaha untuk melaksanakan prinsip ittiba'ud dalil, mengikuti dalil ya, bertanya kepada para ulama dan taat kepada waliul amr fil ma'ruf. Dan juga kita mengingatkan untuk kita banyak berdoa pada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran dan kemudahan kepada kita semuanya untuk menghadapi apa yang sedang kita hadapi, yang kita merasakan banyak sekali akibatnya pada tarbiyah abna salafiyin, pendidikan anak-anak salafiyin, bahkan seluruh dunia merasakan tarbiyah pendidikan anak-anak terganggu. Namun inilah ujian ya, di saat kita diuji untuk berta'awun alal birri wa taqwa. Sehingga apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan, ya, kita upayakan sebaik-baiknya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan yang sudah kita mulai pada beberapa waktu yang telah lalu, ya. Kita sedang membaca sebuah risalah yang pada asalnya adalah muhadharah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah tentang manhaj Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab fit ta'lif. Metode atau manhaj Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab di dalam karya-karya tulis beliau. Naam. Walhamdulillah sudah kita pelajari banyak hal pada pertemuan yang telah lalu, ya. Sekilas tentang biografi Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab, ya, jasa-jasa dan perjuangan beliau. Juga kita sudah mulai memasuki mengenal beberapa karya-karya beliau, karena karya-karya ini sangat bermanfaat bagi kita para penuntut ilmu, thalabatul ilm, dan bagi kaum muslimin. Sudah kita bahas tentang kitab Salasatul Usul. Juga kita telah membahas seluk-beluk tentang kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullah alal abid. Juga kita sudah membahas tentang kitab Kashfus Syubhat, ya, yang juga karya beliau. Tiga kitab ini sudah kita pelajari, yakni mengenal, ya, kitab-kitab beliau. Ya. Naam. Kalau dalam urusan dunia saja kita kadang teliti dalam mengenal, ya. Perusahaan Yamaha, produk-produk barunya apa saja sih? Nah, ya. Kan demikian. Ya. Kita mengikuti perkembangan motor model baru. Ya, apa kelebihannya, apa kekurangannya? Ya. Oh, ini keluar model baru lagi. Ini sudah injeksi. Ini sudah, apalagi kalau sampai keluar motor tanpa bensin, mungkin ini menjadi, ya, bahan pembicaraan barangkali. Ya. Asyahid intinya, saya dan antum semuanya dalam bab seperti ini itu punya perhatian. Ya. Apa sih keluaran baru? Lah semestinya, semestinya saya dan antum semuanya sebagai penuntut ilmu, ya, mengenal apa sih buku-bukunya Syekh, apa isinya, apa kandungannya. Karena mereka ulama kita. Imam Syafi'i punya kitab apa saja sih? Minimal mengerti kitab-kitab beliau, apa isinya, ya. Sehingga di saat kita membutuhkan, kita teringat, oh, di buku ini barangkali ada. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, apa karya beliau? Oh, beliau punya kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini kitab apa? Ya, yeah. Di dalamnya apa sih isinya? Minimal mengerti itu. Mungkin kalau membaca semuanya, ya, kita ini orang-orang yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Namun setidaknya mengerti. Taib. Dan bagi para penuntut ilmu lebih-lebih lagi untuk mengenal. Ya. Yeah. Termasuk buku-bukunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kita telah membaca kitab Salasatul Usul, seluk-beluknya, apa isinya. Juga kitab Tauhid, walhamdulillah, apa isinya, bagaimana beliau menulis. Kemudian kitab Kashfus Syubhat. Dan yang terakhir kita baca, kita sudah mulai memasuki, ya, manhaj Syekh Syekhul Islam fi tafsiril Quranil Karim. Naam. Sedikit mengulas apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah, beliau tidak memiliki kitab tafsir yang kamil, yang sempurna, tidak. Beda seperti Syekh Sa'di punya kitab tafsir apa? As-Sa'di misal. Ya. Taib. Namun beliau memiliki tafsir-tafsir yang terpisah-pisah. Ya, beliau menafsirkan ayat secara keseluruhan atau surat secara keseluruhan, didapatkan ada beberapa surat yang beliau tafsirkan. Seperti tafsir Al-Fatihah, kalau antum melihat ada buku tafsir Al-Fatihah oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya. Satu surat ditafsirkan oleh beliau. Ada ya beberapa ayat yang beliau tafsirkan. Ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah dikumpulkan dalam majmuah tersendiri ya. Tafsir ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ya. Dan terakhir kita membahas, kita coba membacakan sedikit dari apa yang beliau tafsirkan dari firman Allah ya, dalam surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu yang terakhir kita bahas. Kita mengambil beberapa fawaid yang disebutkan dalam tafsir beliau rahimahullah. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Wa minal ayat ma yudhkarul masailul mustambatah minha bi ghairi sardin bal yaqulu fiha kadza wa fiha kadza. Dan di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada yang beliau Syekh di dalam menafsirkan ya menyebutkan masalah yang diambil faedahnya dari ayat itu bi ghairi sardin, tanpa merinci banyak, tidak beda dengan ayat yang kemarin kita baca ya dalam surah Al-Baqarah disebutkan sekian banyak. Naam. Sampai 50 faedah sih, ingat saya. Naam. Banyak faedah beliau sebutkan. Naam. Sebagian ada yang beliau menyebutkan ayat kemudian mengambil faedah, namun tidak sebanyak ya ayat-ayat yang beliau ambil faedahnya seperti dalam ayat Al-Baqarah. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma kana li basharin ayu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah wal ayat as-salas allati ba'daha. Naam, kita tidak sempat melihat tafsir tentang ayat ini. Yang jelas ketika menafsirkan ayat ini beliau hanya menyebutkan beberapa masail. Naam. Wa ahyanan ya'ti bi tafsiril kalimat wal jumal minas surah. Terkadang beliau menafsirkannya adalah dengan menjelaskan makna kalimat. Kalau tadi mengambil faedah, ada ayat diambil faedah sebanyak-banyaknya. Ada ayat diambil faedah hanya beberapa faedah saja. Terkadang beliau di dalam menafsirkan hanya menafsirkan kalimat. Ada kalimat tafsirnya ini. Ya. Atau jumal atau susunan kalimat beliau tafsirkan. Kama fi suratil jin, seperti bisa dilihat di dalam tafsir surah Al-Jin. Nah, saya juga tidak melihatnya. Tafadhol bisa dilihat dalam beliau ya, beberapa kalimat beliau tafsirkan. Wa ahyanan ya'ti bi tafsiri qissatin min qasasil anbiya fi surah. Terkadang beliau ya menafsirkan Al-Qur'an berupa kisah di dalam Al-Qur'an. Jadi beliau menafsirkan kisah dalam satu surah ya, kisah-kisah Al-Qur'an beliau tafsirkan. Beliau tafsirkan. Summa ya'ti bil kalam 'alal qissah fi suwar ukhra. Kemudian membahas kisah tadi dari surat yang lain. Kama fa'ala fi awwali tafsir suratil qasas, sebagaimana beliau ya menafsirkan awal kisah di dalam surah Al-Qasas, kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau menafsirkan Al-Qur'an ya ketika sampai pada ayat-ayat tentang apa? Kisah. Fa innahu takallama ala qissati Musa wa Harun fi hadhihi surah, thumma dzakara ba'daha al-kalam ala qissatihima fi suwaril Qur'anil ukhra. Beliau menafsirkan surah Al-Qasas yang di situ ada kisahnya Nabi Musa, ya. Taib. Kemudian setelah beliau berbicara tentang tafsir surah Al-Qasas, beliau datangkan kisah Nabi Musa dari surat-surat yang lain. Karena kisah Nabi Musa ini tersebar dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagaimana Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ya, berbicara tentang tafsir. Faedahnya besar, ikhwatil kiram. Barangkali ada di antara orang yang ingin mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak punya kitab tafsir, misal. Kita katakan tidak benar. Beliau punya ihtimam, beliau punya perhatian besar dalam tafsir. Betul, beliau tidak punya kitab tafsir secara lengkap. Dan para ulama pun, ya, tidak semuanya memiliki kitab tafsir secara apa? Lengkap. Ya. Satu, kita katakan beliau, ya, betul tidak punya kitab tafsir secara lengkap, namun beliau punya perhatian besar dalam masalah tafsir. Bahkan kita bisa menunjukkan tafsir-tafsir beliau menunjukkan dalamnya fikih beliau. Ada satu ayat yang kita tidak terbayang, ternyata banyak faedah bisa diambil dari ayat tadi. Seperti ayat 102 dari surah Al-Baqarah disebutkan sebagai contoh oleh Syekh Muhammad, oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Naam. Ini contoh ayat yang beliau sebutkan faedahnya dengan luas. Juga ketika beliau menafsirkan kisah, menunjukkan perhatian beliau terhadap ayat-ayat yang lain. Beliau datang menafsirkan kisah Nabi Musa dan Harun dalam surah Al-Qasas. Dan kemudian setelah itu beliau menyebutkan ayat-ayat yang lain dalam surat yang lain dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi Musa dan Harun. Terkadang beliau menafsirkan ayat-ayat dengan mengambil faedah yang tidak banyak, terkadang hanya kalimat-kalimat, ya, dan seterusnya. Wahadihi misalun min amzilat tafsiri asy-syekh wastimbatihi al-masail min al-ayat. Taib, kemudian ditutup oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dengan menyebutkan sebuah contoh, contoh yang lain. Ya. Beliau menyebutkan di sini tafsir Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam surah Al-Mu'minun. Qala rahimahullah fi tafsiril ayati salas min suratil mu'minun. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ketika menafsirkan tiga ayat dalam surah Al-Mu'minun. Qauluhu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Al-ayatain fihi masail. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah kalian minat tayyibat, dari makanan-makanan yang tayyib, wa'malu saliha, dan beramallah kalian dengan amalan saleh. Sungguh aku melihat atau maha tahu apa yang kalian perbuat. Taib. Al-ayatain dan dua ayat berikutnya, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kalian hanya kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka kemudian mereka bercerai-berai menjadi kelompok-kelompok dan masing-masing kelompok berbangga dengan kesesatan mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini tiga ayat di dalam surah Al-Mu'minun. Tiga ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab fawaid. Naam. Yang faedah-faedah ini menunjukkan perhatian beliau terhadap tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan fihi masail. Di dalam ayat-ayat ini ada masail, ada faedah. Al-ula, yang pertama kata beliau, annallaha amara ar-rusula bihadha ma'a ikhtilafi azminatihim wa amkinatihim fayadullu ala annahu min azimil umur. Coba kita perhatikan ayat ini yang mungkin kita tidak terfikir. Naam. Dan yang bisa dalam seperti itu adalah para ulama. Allah memanggil semua rasul, kan demikian ya. Ya ayyuhar rusulu. Semua rasul tanpa kecuali. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Semuanya ya diperintahkan oleh Allah dengan perintah ini. Apa perintahnya? Kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Makanlah oleh kalian apa-apa yang thayyib, yang baik. Dan beramalah kalian dengan amalan yang saleh. Ketika kita membaca ayat ini, kata Syekh, kita dapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua rasul dengan perintah ini. Padahal zaman mereka berbeda-beda. Zaman Nabi Nuh jauh. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah umur dunia ini berlalu lama. Dan kita bagian terakhir dalam kehidupan dunia ini. Naam. Jangka waktu yang jauh, zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, nabi yang demikian banyak, ternyata semuanya diperintahkan dengan perintah ini. Ya. Ini menunjukkan apa? Ya dulu ini menunjukkan ala annahu min azimil umur. Bahwasanya perkara ini adalah perkara yang besar. Bab untuk kita memakan makanan yang thayyib dan beramal soleh. Jadi tidak boleh meremehkan bab makanan, sembarang saja makan. Tidak peduli yang halal, yang haram, thayyib atau tidak. Hati-hati. Ya. Para nabi, para rasul diperintahkan untuk memilih makanan yang thayyib. Orang saat ini banyak tidak peduli. Yang penting apa yang di tangan itu yang halal. Yang penting apa yang sudah sampai di tangan itu yang thayyib. Tanpa melihat dari mana asalnya, tanpa melihat apa hakikat yang dia dapatkan. Thayyib. Ini barangkali juga bisa mengingatkan kita semuanya, ikhwatil kiram. Syekh rahimahullah mengambil istimbat ini. Kalau para nabi, para rasul yang mereka demikian jauh jarak zamannya, ternyata semuanya diperintahkan dengan perintah yang sama ini, berarti ini perkara yang apa? Azim, perkara yang besar. Semestinya kita memberikan perhatian dalam bab ini, perhatian dalam hal memilih makanan yang thayyib dan juga ya memiliki ihtimam dengan amalan soleh. Asaniyah, faedah yang kedua, annar rusula idza umiru bidzalika fa ghairuhum aula bil hajati ila dzalika. Jika para rasul saja, para rasul yang mereka jelas punya perhatian mana yang halal, mana yang haram, para rasul yang mereka maksum sudah dijaga oleh Allah saja diperintahkan dengan perintah itu, fa ghairuhum, maka selain para rasul aula bil hajah, lebih-lebih hajat lagi untuk diingatkan ila dzalik. Rasul saja diperintahkan untuk itu, apalagi selain rasul. Nah, Fa'afada anna hadza yahtaj ilaihi a'lamun nas hajatan syadidah. Siapapun termasuk orang yang paling berilmu pun, ya, Nabi alaihi salatu wassalam diperintah. Ya. Jadi kalau kita diingatkan, ya semestinya kita mau menerima. Nyatanya kita banyak salah. Ya. Nabi dan Rasul saja diingatkan. Ya. Kalau kita kemudian diingatkan oleh orang, akhi, coba antum perhatikan, usaha kamu ini sudah benar tidak? Coba antum perhatikan makanan yang antum makan, upayakan makanan yang thayyib. Rasul saja yang jelas-jelas maksum diperintahkan dan mendengar, apalagi kita yang banyak salah semestinya. Ya. Kita juga berusaha untuk melihat, nyatanya kita banyak salah. Banyak kita tidak tahu, oh ternyata enggak boleh tahu usaha seperti ini. Ternyata ini usaha yang banyak syubhatnya, misal. Ala kulli hal, ya. Ini faedah yang kedua. Seandainya Rasul saja diperintahkan, ya, apalagi kita, ya, sangat butuh untuk diingatkan. Nah, adzan ya, belum. Asalisah, yang ketiga, ikhwatil kiram, idza furidha hadza 'ala ar-rusul ma'a ikhtilafil azminati wal amkinah, fakaifa bi ummatin wahidatin nabiyuha wahidun wa kitabuha wahidun. Nah, sekarang lebih sempit lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Ketika kita membaca dalam ayat ini bahwasanya para nabi, para rasul diwajibkan untuk memakan makanan yang thayyib, selalu memilih yang thayyib, kemudian diperintahkan untuk beramal soleh, padahal mereka zamannya beda, tempatnya juga beda-beda, ya. Fakaifa bi ummatin wahidah, lalu bagaimana dengan umat yang satu, yakni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang nabinya satu, yang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabuha wahid, dan kitabnya satu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Enggak boleh beda. Demikian maksudnya. Ya semestinya umat ini sama semuanya, sama dalam apa? Melaksanakan perintah ini. Ya. Beramal soleh, ya, dan makan makanan yang apa? Thayyib. Bukankah Nabi sudah menjelaskan bagaimana jual beli yang halal? Kan demikian ya. Nabinya satu. Ya. Bukankah Nabi telah menjelaskan, oh ini riba, misal. Ya semestinya sama kaum muslimin itu. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mengharamkan al-humur al-ahliyah, mengharamkan keledai. Berarti ini thayyib atau tidak? Tidak thayyib karena diharamkan. Semestinya umat Islam, umat ini, ummatan wahidah, semuanya sama, jangan makan ini. Thayyib. Diharamkan lagi ad-dam al-masfukh, darah yang mengalir ketika seorang menyembelih sapi, menyembelih ayam atau apa. Ad-dam al-masfukh, darah yang memancar itu ketika disembelih, ini haram. Berarti thayyib atau tidak? Berarti tidak thayyib. Semestinya kaum muslimin sama dalam mensikapi darah ini. Tidak boleh diminum, dimakan. Jadi tidak boleh ada cerita sesungguhnya ada orang jualan didih atau saren, karena ini tidak thayyib. Karena ini tidak apa? Tidak thayyib. Didih atau saren, ya. Mungkin tolabah ada yang belum ngerti. Didih atau saren ya nama lain dari apa? Adam al-masfukh. Disembelih itu nanti muncrat, diwadahi, nanti agak kental dikit kayak tahu. Ngeten nih Pak nggih. Barangkali pernah ada yang lihat. Ya kalau kita nyembelih sapi kan kelihatan. Itu nanti kalau dia enggak bisa keras tidak? biasanya seperti itu. Semestinya umat ini sebagai ummatan wahidah ya satu. Wong para nabi, para rasul yang zamannya beda-beda, tempatnya berbeda-beda, sama. Lalu bagaimana dengan umatnya Nabi alaihi salatu wasalam yang nabinya satu? Mestinya nabi menjelaskan ya satu. Kitabnya satu, penjelasan nabi satu. Mestinya demikian. Ini maksud dari beliau rahimahullah, idza furidha hadza 'ala ar-rusul ma'a ikhtilafil azminati wal amkinah fa kaifa bi ummatin wahidah nabiyyuha wahid wa kitabuha wahid. Ini dalam hal makanan. Dalam bab amalan soleh juga demikian. Wa'malu soliha, dan beramalah kalian dengan amalan soleh. Nabi kita sudah menjelaskan amalan soleh. Sholat contohnya, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Semestinya amalan soleh kita sama, yakni dikembalikan kepada bimbingan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan kemudian ini membuat amalan baru yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tidak diajarkan oleh Nabi itu bukan amalan soleh. Bukan amalan soleh. Berarti belum melaksanakan firman Allah ini, wa'amalu soliha. Taib. Ini maksud dari ucapan beliau rahimahullah. Idza furidha hadza 'ala ar-rusul ma'a ikhtilafil azminati wal amkina fa kaifa bi ummatin wahidah nabiyyuha wahid wa kitabuha wahid. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Annal khitaba lir-rusuli 'amun lil umam. Bidalili qawlihi fataqatta'u amrahum. Naam. Rabi, faedah yang keempat ya. Annal khitab lirrusul 'amun lil umam. Khitab atau perintah ya, demikian. Perintah Allah kepada rasul-rasul Allah berlaku untuk semua umat. Iya. Kalau kita berbicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitabnya Allah kepada Nabi juga khitab untuk umat beliau. Kecuali ada dalil yang memang mengkhususkan itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebutkan dalam ayat ini ya, terkait dengan makan yang thayyib, terkait dengan beramal saleh, ini khitab untuk rasul semuanya dan berlaku umum untuk semua umat. Semua umat diperintahkan dengan perintah ini. Bi dalili qaulihi, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, fataqattu amrahum. Ya. Yang diperintah tadi kan siapa? Rasul. Namun kemudian Allah berbicara tentang umat-umat rasul yang mereka menyelisihi jalannya rasul. Fataqattu amrahum, kemudian mereka saling berserai-berai. Yani tidak mengikuti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para rasul mereka. Berarti mereka juga ya masuk dalam perintah Allah ya. Kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Naam. Ini faedah yang keempat ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah dari ayat ini. Beliau menyebutkan faedah sampai 7 atau 8 afwan. Ada 8 faedah dari ayat ini dari surah Al-Mu'minun. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Kita telah sampai pada 4 faedah ini. 4 faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dari beberapa ayat atau 3 ayat dari surah Al-Mu'minun. Dan ini sekali lagi ikhwan menunjukkan perhatian beliau terhadap tafsir Al-Quran dan juga faham kalam Rabbil Alamin, upaya untuk memahami kalam Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.